Assalamualaikum, hi short. Aku mau ngajak suami aku main games. Kamu boleh nggak geser sini lain? Kamu terpotong seperti diskon. Pak, maaf pak, saya kegencet. Bapak boleh geser nggak? Saya yang kepotong. Oke guys, ini main cepat aja ya. Di sini aku punya gelas, kamu pegang satu, kamu harus ikutin aku, no lama-lama. Dimulai satu. Kalau kamu berhasil, aku akan ngasih kamu hadiah ini. Maaf bu, itu. Kita mulai ya, harus ngikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak kelihatan di kamera, maaf guys. Bismillah. Bismillah.